Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustadz, bagaimana hukumnya kita membeli produk dari sebuah perusahaan yang modalnya terindikasi dari hasil riba? Karena kita ketahui pengusaha tersebut bekerja di bidang tersebut yaitu riba dan memiliki riwayat sebagai pengguna riba. Ya, dalam muamalah yang dilihat adalah muamalah kita dengan orang yang bermuamalah, bukan antara muamalah orang lain dengan orang lain lagi. Jadi kalau seseorang bertransaksi dengan seseorang yang mungkin asal modalnya dari riba, asalkan transaksi kita adalah transaksi yang halal dengan orang tersebut, maka tidak masalah. Misalnya juga kita jual beli rumah. Orang tersebut membeli dari hasil yang haram, atau kemudian dia menghutang ke bank, itu urusan dia. Selama kita tidak terlibat dalam ribanya. Hal ini berdasarkan dua pandangan. Yang pertama, Nabi SAW itu bertransaksi dengan orang Yahudi, bertransaksi dengan orang musyrikin, yang modal mereka bercampur antara yang halal dan haram. Dan Nabi SAW tetap melakukan transaksi dengan mereka. Yang kedua, kebanyakan dari perusahaan-perusahaan sekarang ini bermuamalah dengan riba. Nah, kita tidak mungkin membeli produk misalnya sabun, apa mandi, sabun cuci. Ini perusahaannya jelas apa bermuamalah dengan riba. Mesinnya, modalnya dan semuanya dihasilkan dari atau diambil dari riba. Wallahualam.